طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما وفقها في الدين يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في قراءة كتاب التحفة الثانية شرح المقدمة الأجرامية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. Pada pertemuan terakhir kita sudah masuk dalam penjelasan mengenai Al-Kalam, di mana beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan kalam Ibn Ajram rahimahullahu ta'ala pada kalimat yang pertama. Qala Ibn Ajram rahimahullahu ta'ala, Al-Kalamu huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil-wada. Bahwa Al-Kalam adalah al-lafzul al-murakkabu al-mufidu bil-wada. 6. Sudah disebutkan penjelasan dari Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullahu ta'ala mengenai apa makna al-lafzu dan apa makna al-murakkab. 6. Al-lafzu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ma'na kaunihi murakkaba ayyakuna mu'allafan min kalimataini aw aksar. Makna kaunuhu murakkaban ayyakuna mu'allafan min kalimataini aw aksar. Nah, sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya hubungan atau menyatunya dua kata atau satu kata menjadi beberapa kata bergabung menjadi satu, itu ada tiga jenis. Ada namanya at-tarkib, kemudian ada namanya apa? At-ta'lif, dan ada namanya at-tartib. 6. Dan yang dimaksud dengan murakkaban di sini yakni mu'allafan. Ini sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Bahwa yang dimaksud dengan murakkab pada definisi kalam adalah ayyakuna mu'allafan min kalimataini aw aksar. Yang terdiri dari dua kalimat, dua kata atau lebih. Nahwu Muhammadun musafirun wal ilmu nafi'un yablughul mujtahidu al majda wa likulli mujtahidin nasib wal ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Nah, ini contoh murakkab. Kata beliau, yang pertama contohnya murakkab adalah Muhammadun musafir. Tapi sebelumnya kita sudah sebutkan kemarin bahwasanya gabungan satu kata menjadi satu kata ketemu dengan dua kata itu ada tiga jenis ya. Ada namanya tertib, yang pertama at-tarkib, ini yang paling luas. 6. Fon sebentar. 6, at-tarkib, kemudian ada at-ta'lif, dan ada at-tartib. 6. Di mana yang paling umum adalah at-tarkib. At-ta'lif adalah lebih khusus. Karena at-ta'lif bukan sekedar menggabungkan satu kata satu kata menjadi dua kata, namun at-ta'lif adalah menggabungkan ya dua kata ya, menggabungkan dua kata yang berbeda digabungkan jadi satu, di mana ada nisbat, ada nasab di antara keduanya. Ya, di mana nasab yang dibahas dalam pembahasan Al-Kalam di sini? Di mana nasab yang dibahas dalam pembahasan Al-Kalam di sini adalah al-isnadi. Nasabnya adalah apa? Isnad. Jadi yang dimaksud dengan murakkab di sini adalah satu kata dihubungkan dengan kata yang lain, dinisbatkan kepada kata lain, ya. Di mana penisbatannya jenisnya adalah nisbat isnadi. nisbat hal isnadi, yakni nisbat penis, apa namanya, nisbatnya berupa penyandaran isnad, ya penyandaran. Karena itulah dalam al-kalam, ya al-kalam, minimal al-kalam terbagi terdiri dari dua kata, kata yang pertama dan kata yang kedua, ya kata pertama dan kata yang kedua. Di mana kata pertama harus ada apa namanya musnad, dan kata yang kedua itu musnad ilaihi, musnad dan musnad ilaihi. Ya, kenapa? Karena tarkib yang dimaksud di sini adalah taklif, dan jenis taklif dalam definisi kalam, taklifnya adalah taklif isnadi, taklif pengisnadan, penyandaran. Kalau begitu, untuk membentuk suatu kalam itu minimal dibutuhkan satu musnad dan satu musnad ilaihi. Musnad isim maf'ul, artinya yang disandarkan. Musnad ilaihi, yakni yang disandarkan kepadanya. Yang disandarkan kepadanya. Jelas ya? 6. Ini makna murakkab dalam pembahasan kalam. Jadi al-kalam tidak akan terbentuk kecuali ada musnad dan musnad ilaihi. Kenapa? Karena kalam itu harus murakkab, dan murakkab adalah mu'allaf min kalimataini aw aktsar, dan jenis taklifnya, penisbatannya di sini adalah penisbatan isnadi. Baik, dari sini yang disandarkan dan disandarkan kepadanya, musnad dan musnad ilaihi. Nah, nanti kita akan akan dibahas setelahnya kan, bahwasanya aqsam ajza al-kalam terbagi jadi tiga. Bahwa yang membentuk kalam ada tiga. Akan datang nanti isim, ini saya kira jelas ya, fi'il dan harf. Ini saya kira jelas. Yang membentuk kalam ada tiga, isim, fi'il dan harf. Nah, yang bisa menjadi musnad, yang menjadi musnad cuma satu, fi'il saja. Yang bisa menjadi musnad dari tiga jenis kalimah ini, ada tiga jenis kalimah ini, isim, fi'il, harf, yang bisa menjadi musnad hanya fi'il saja. Sementara yang bisa menjadi musnad ilaihi itu isim dan juga fi'il. Isim dan juga apa? Dan juga fi'il. 6. Afwan, saya ulangi. Yang bisa menjadi musnad adalah fi'il dan isim. Saya ulangi. Sementara yang menjadi musnad ilaihi hanyalah isim saja. Saya ulangi. Yang bisa jadi musnad, yakni yang bisa disandarkan, hanyalah adalah fi'il dan isim. Sementara yang bisa menjadi musnad ilaihi, yang bisa disandarkan kepadanya adalah isim saja. Fi'il tidak bisa dijadikan musnad ilaihi. Sementara harf, huruf, sama sekali tidak bisa jadi musnad dan juga tidak bisa musnad ilaihi. Tidak bisa jadi musnad dan tidak bisa jadi musnad ilaihi. 6. Karena itulah, untuk membentuk suatu kalam, diperlukan musnad dan musnad ilaihi. Kalau begitu, untuk membentuk kalam minimal fi'il dengan isim atau isim dengan isim. Ini saja. Ya. Ini menurut jumhur ulama nahwu, bahwa kalam hanya bisa terbentuk dari fi'il dan isim atau isim dengan isim. 6. Makanya contoh-contoh yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala setelahnya tidak ada yang lepas dari ini. Fi'il dengan isim atau isim dengan isim. Ya. Di mana kalau susunannya fi'il dengan isim, maka isimnya di sini berfungsi sebagai fa'il. Kan begitu? Ya. Kalau isim dengan isim, ya, isim dengan isim, maka di sini sebagai mubtada. Sementara isim di sini jadi khabar. 6. Ini fi'il, fa'il, khabar, mubtada. 6. Jadi kalau kita bertanya, jenis tarkib dalam kalam itu apa? Jenis tarkib dalam kalam kita katakan cuma dua. Apakah fi'il dengan isim ataukah isim dengan isim? Di mana fi'il dengan isim, yang mana isimnya adalah fa'il, ini dinamakan sebagai jumlah ismiyah. Ini al-jumlah al-ismiyah. Sementara khobar, isim dengan isim, di mana khobar ini, apa, isim yang pertama jadi khobar dan ini jadi mubtada, ini namanya jumlah al-ismiyah, al-jumlatul ismiyah. Nah. Al-jumlah al-ismiyah. Baik. Jelas ya? Baik. Untuk rumusnya, kalau fi'il, ya, ya, kalau fi'il dengan isim, yakni jumlah ismiyah, rumusnya adalah musnad plus musnad ilaihi. Sementara untuk isim dengan isim, mubtada khabar, rumusnya adalah musnad ilaihi musnad. Ya, musnad ilaihi musnad. Inilah yang dinamakan apa? Umdah dalam kalam. Umdah dalam kalam itu unsur pembentuk kalam. Yang mana kalam tidak akan ada, tidak akan berdiri kecuali harus ada dua unsur ini. Ada musnad musnad ilaihi atau musnad ilaihi dengan musnad. Karena itulah fi'il, tidak akan ada kalam, ya, tidak mungkin ada kalam terjadi antara isim dengan huruf misalnya, tidak ada. Kenapa? Karena huruf tidak bisa jadi musnad, tidak bisa jadi musnad ilaihi. Kalam tidak bisa berdiri. Ya. Tatkala huruf tidak bisa menjadi musnad dan juga tidak bisa jadi musnad ilaihi, maka tidak ada kemungkinan huruf berpasangan dengan isim atau huruf berpasangan dengan fi'il kemudian membentuk kalam. Tidak ada kemungkinan. Ya. Jelas sama sini, ini menurut pendapat jumhur ulama nahwu. Ya, jumhur ulama nahwu. Baik, sudah ya. Nah, ini yang dimaksud dengan murakkab di sini. Kata beliau rahimahullah, nahwu, contoh, lihat Muhammadun musafirun. Muhammadun ini musnad ilaihi. Musafir adalah apa? Musnad. Ya. Wal ilmu nafi'. Ilmu musnad apa? Musnad ilaihi, nafi' musnad. Naam. Yablughul mujtahidul majdah. Yablughu musnad al-mujtahidu musnad ilaihi. Al-majdah maf'ul, kan begitu. Likulli mujtahidin nasib. Ya, ini juga sama kita akan terangkan, wal ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Wal ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Ilmu adalah sebaik usaha yang bisa kamu lakukan. Taib. Di sini kata Muhammad Muhyiddin rahimahullah, fa kullu ibaratin min hadhil ibarat tusamma kalaman. Semua kalimat-kalimat di sini dinamakan kalam. Dinamakan apa? Kalam. Wa kullu ibaratin minha muallafatun min kalimataini aw aktsar, di mana setiap kata yang tersebut di dalamnya terdiri dari dua kata atau lebih. Ingat, bukan sekedar dua kata atau lebih, tapi dua kata atau lebih di mana masing-masing kata ini memiliki nisbat, memiliki nisbat hubungan berupa al-isnad. Ada pengisnadan di mana ada musnad dan ada musnad ilahi. Jadi bukan sekedar terdiri. Ya, bukan sekedar terdiri dua atau tiga. Makanya kemarin kita sudah sebutkan bahwa kalau ada dua kalimat, ya, ketika ada disusun dua kata, tapi tidak ada isnad penyandaran padanya, tidak ada nisbat berupa isnad ilaihi, maka tidak ada kalam. Itu bukan kalam. Misalnya kalau saya dikatakan misalnya na'am, misalnya kita katakan na'am. Ini kan juga satu kata digabung jadi dua kata. Tapi tidak ada nisbatnya na'am kepada na'am ini, apa hubungannya? Enggak ada. Maka na'am ini bukan kalam, bukan dianggap mu'allaf. Walaupun dia murakkab, tapi dia bukan mu'allaf. Taib. Kata beliau, setiap ibarat ini terdiri dari, dia dinamakan kalam karena terdiri dari mu'allafatan min kalimataini aw aktsar. Jadi perhatikan sekali lagi, ibarat Muhammad Muhyiddin sudah menggunakan dari awal apa? Mu'allaf. Beliau sudah tidak pakai kata murakkab, karena murakkab itu terlalu umum. Maka yang dimaksud dengan murakkab di sini adalah mu'allaf. Perhatikan ibaratnya penulis. Kata beliau, ini mu'allaf min kalimataini aksar. Fal kalimatul wahidah la tusamma kalaman indan nuhati illa idan dhumma ilaihi wairuha. Maka satu kata tidaklah dinamakan kalam menurut ulama nahu kecuali kalau dia sudah apa namanya bergabung dengan kata yang lain atau ada kata lain yang bergabung dengannya. Baik, sekarang kita lihat contohnya di situ. Muhammadun musafirun mubtada khobar, di mana mubtada'nya adalah isim alam yang ma'rifah karena dia alam, musafirun khobar, baik, nakira. Wal ilmu nafi, ini contoh untuk mubtada yang mu'arraf, yang ma'rifah dengan al. Mubtada yang ma'rifah dengan al. 6. Wal ilmu nafi', dan nafi' di sini sifatnya maknawi, ya, tidak seperti apa musafir. Musafir kan orang, wujudnya ada. Nafi' bermanfaat. 6. Wal ilmu nafi'. Kemudian ya bulughu, ini dua contoh untuk jumlah ismiyah. Ya, kita sebutkan di pertemuan terlalu, setiap semua ulama nahu, ya, ketika mengarang kitab nahu lantas memberikan contoh, maka itu contohnya tidak sembarangan dipetik, tidak sembarangan dibuat. Itu wakil dari kaidah ataupun aturan yang terdapat dalam bab itu. Maka dua kalimat yang pertama ini contoh untuk mubtada khobar, di mana rumusnya adalah musnad ilaihi musnad. Muhammadun musafir wal ilmu nafi'. Taib. Berikutnya wa yablughul mujtahidul majda. Ini untuk jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Di mana jumlah fi'liyahnya di sini yablughu dengan fi'il mudhari, ya, dan ada maf'ul bihi, yakni yablughu di sini mutaaddi. Berikutnya likulli mujtahidin nasib. Ini contoh untuk mubtada khabar dengan mentakdim khabarnya. Ya, mentakdim khabar yang mahdzuf. Ya, takdirnya ya asal kalimatnya nasibun hasilun likulli mujtahid. Asalnya begitu ya. Jadi kalau kita munculkan takdirnya nasibun hasilun likulli mujtahid. Bahagian, yakni bahagian keuntungan didapatkan oleh semua orang yang bersungguh-sungguh. Yakni dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, ini untuk jumlah ismiyah, tapi khobarnya dikedepankan. Ya, di mana khobarnya mahdzuf. Sebagaimana akan datang nanti dalam bab mubtada khobar, bahwa yang menjadi khobar mahdzuf, bukan jar majrur likulli. Wal ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Nah, ini juga jumlah apa namanya? Mubtada wal khobar. Mubtada wal khobar. 6. Sudah ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, sawa'un akana dhimamu ghairiha ilaiha haqiqatan kal amthilati sabiqah am taqdiran. Ya. Baik bergabungnya kata yang lain bersama dirinya secara hakikat yakni betul-betul terdiri dari dua kata atau lebih, am taqdiran atau apa namanya? Muqaddar, yakni ada kalimat yang tidak kelihatan, ada kata yang tidak kelihatan, ya, dimuqaddarkan. 6. Kama idza qala laka qail. Contoh yang muqaddar seperti man akhuk? Fataqul Muhammad. Maka Muhammad ini fa hadhil kalimat tu'tabaru kalaman. Maka Muhammadun ini adalah kalam. Kenapa? Karena asal kalimatnya takdirnya adalah Muhammadun akhi. Muhammadun akhi. Sudah ya, saya kira ini jelas. Enam. Ketika dikatakan man akhuk, siapa saudaramu? Ya, jawabannya apa? Muhammad. Takdirnya Muhammadun akhi. Dari mana diperoleh takdirnya? Dari soal. Dari apa? Dari soalnya, pertanyaannya. Jadi orang Arab, ini kaidah mendasar dalam bahasa Arab. Orang Arab itu adalah orang yang adalah kaum yang paling efisien dalam menggunakan kata. Ya. Itu kaidah asalnya bahasa Arab. Efisien. Kalau memang tidak perlu disebut, tidak perlu disebut. Kalau memang butuh mengungkapkan sesuatu cukup dengan dua kata, dua kata. Jangan pakai tiga dan empat. Makanya aib kalau seorang menggunakan lebih dari banyak, banyak kata yang dibutuhkan. Karena itulah orang Arab, kalau mereka menambahkan satu kata, menambahkan, mereka mampu untuk mentakbir dengan satu kata, tapi sengaja mereka menambahkan, maka penambahan kata ini, apa namanya, memberikan makna tambahan. Makanya ada kaidah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahan satu huruf pada asal kata itu memberikan tambahan makna. Karena asalnya orang Arab sangat efisien dalam menggunakan kata. Maka ketika dikatakan man akhu, siapa saudaramu, jawabannya Muhammad sudah cukup. Nah kata beliau, Muhammad ini walaupun tampilan luarnya cuma satu kata ya, tapi dianggap kalam. Kenapa kalam? Karena kata beliau apa? Li'anna taqdir Muhammadun akhi. Fahadhi ibaratun mu'allafatun min salasi kalimat. Maka ini hakikatnya terdiri dari tiga. Satu, akh, dua, ya, tiga. Taib. Contoh lain misalnya, ketika saya katakan kum, saya berkata kepada Zaid, kum. Ya. Maka kum ini satu kata. Ya, kum ini apa? Satu kata. Tapi ada domir di dalamnya kan, fa'il domir mustatir, mustatirun fihi. Wujuban takdiruhu ana. Ya, maka takdirnya kum ada ana di dalamnya. Kum afwan. Anta, kum anta. Jelas ya? 6. Ini sudah. Summa qala rahimahullahu taala wa ma'na kaunihi mufidan ay yahsuna sukutul mutakallimi alayhi bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadhiran li syai'in akhar. 6. Mufid. Harus mufid. Apa itu mufid? Kapan suatu ucapan dikatakan mufid? Kalau si pembicara sudah baik diamnya, sudah bagus diamnya pembicara. Kita katakan kalau pembicara baik diamnya kan sangat subjektif. Kita sebagai pendengar apa? Bagaimana cara yang menilai dia sudah baik diamnya atau tidak? Nah, indikatornya adalah bihaitsu la yabqa as-sami' muntadhiran li syai'in akhar. Di mana pendengarnya tidak nunggu kelanjutan ucapan selanjutnya. Ya. Yani ketika ada seorang berbicara terus pendengarnya masih ya menunggu setelahnya, itu berarti belum mufid. Kalau sudah memahami, kalau dia sudah tidak menunggu lagi ucapan selanjutnya dari pembicara, maka dikatakan mufid. Baik. Ini kemarin kita katakan kalau ada tiga kata. Ada tiga kata. Ya, tiga kata atau lebih. Kemudian dia mufid, faida, afada faidatan, maka dia kalam. Kalau dia tiga kata atau lebih tapi tidak mufid, itu dinamakan kemarin namanya kalim. Ya. Jadi ada apa namanya? Kalam dan ada namanya kalim. Ini kemarin sudah ya di pembahasan sebelumnya. Kalam sama kalim. Kalau kalam ini pokoknya harus afada faidatan. Harus ada apa? Harus mufid. Kalau kalaman harus mufid. Dengan menutup pandang berapa katanya. Mau cuma dua kata, mau tiga kata. Yang penting tidak boleh satu kata. Harus mu'allafah. Mu'allafah min kalimatain dan harus mufid. Itu kalam. Kalau kalim, kalim itu yang penting adalah harus tiga kata atau lebih. Jadi yang diperhatikan pada kalim adalah harus tiga kalimat. Harus tiga kata fasaidan atau lebih. Harus tiga kata atau lebih. Dengan menutup pandang apakah mufid atau tidak mufid. Ya, mufid atau tidak mufid. Jadi kalam, tinjauannya adalah apakah dia afada faidatan atau tidak. Sementara kalim, tinjauannya adalah berapa jumlah katanya. Pokoknya harus tiga kata. Tanpa atau dengan menutup pandang apakah ada faidahnya atau tidak. Makanya kata beliau di situ, falau kulta, idha hadarul ustadu. Ya, kalau ustad sudah hadir. Ya. Ada teman mengatakan idza hadarul ustaz. Kalau ustaz sudah hadir. Tentunya orang yang mendengarkan kalimat ini masih menunggu kelanjutan apa? Kenapa? Apa yang terjadi kalau ustaz datang? Ini namanya belum mufid. Ya. Idza hadara al ustaz. Idza hadar al-ustad. Satu, dua, tiga. Tiga kata. Tapi ini tidak mufid. Kenapa tidak mufid? Karena kita masih menunggu pembicara untuk melanjutkan ucapannya. Apa yang terjadi kalau ustaz datang? Tapi berhubung dia sudah tiga kata, satu, dua, tiga, maka kita tidak perlu, apa namanya, maka ketika dia sudah terdiri dari tiga kata, maka ini dinamakan apa? Dinamakan kalim. Kalimun. Ya. Walaupun tidak, belum faedah. Karena kalim adalah, ya, adalah jumlah, dia adalah suatu jumlah yang murakkab min salasi kalimat fasaida, yang terdiri dari tiga kata atau lebih. Padahal kalau kita melihat sekilas, hadhara sudah ada musnad, ya, al ustad sudah musnad ilaihi. Perhatikan. Hadhara musnad, ya kan? Hadhara musnad. Al ustad musnad ilaihi. Kan sudah ada kan fi'il fa'il. Berarti syarat kalam, perhatikan syarat kalam yang pertama, harus lafzon. Oke, dia terlafalkan. Setelah itu dia murakkab. Yang dimaksud dengan murakkab adalah mu'allaf min kalimatain. Oke, dia sudah mu'allaf. Ta'lifnya ada isnad, musnad, musnad ilaihi. Jadi syarat yang pertama dan yang kedua dari definisi kalam terpenuhi. Ini lafzon, ini murakkab. Tapi masalahnya tidak mufid. Belum mufid. Kenapa? Pendengar masih menunggu kelanjutannya. Nah, kata beliau, kalimat idza hadhara al-ustadu la yusamma dhalika kalaman, enggak dinamakan kalam. Kenapa? Walau annahu lafzun murakkab min salasi kalimat. Walaupun dia adalah lafzan dan murakkab yang terdiri dari tiga kata. Walaupun seperti itu, tetap enggak dianggap sebagai kalam. Kenapa? Li'anna al-mukhataba yantadhiru ma taquluhu ba'da hadha mimma yatarattabu ala hudhuri al-ustadz. Karena orang yang karena pendengar atau orang yang diajak bicara itu masih menunggu apa yang akan kamu katakan setelah ini, berupa apa yang akan terjadi setelah ustaz datang, gitu ya. Fa idza qulta, tapi misalnya kalau kamu katakan idza hadarul ustadzu ansatat talamiz, kalau hadarul ustadz, ini jawabannya di sini ansata at talamiz. Kalau ustadz sudah datang, maka murid-murid diam. Ansota at-talamid. 6. Kata beliau, soro kalaman lihusulil faidah. Nah, barulah ini dikatakan apa? Kalam. Barulah ini dikatakan kalam. Idza hadar ustadz ansota at-talamid. Adapun kalau cuma sambil sini, maka ini namanya kalim. Kalim karena sudah terdiri dari tiga kata. Taib, ini selesai makna kaunihi mufidan. Summa qala rahimahullah, wa makna kaunihi mawdu'a. Ya, di definisi kalam dikatakan al-mufidu bil wada'. Apa yang dimaksud dengan al-wada' di sini? 6. Kata beliau sebelumnya, ini sudah ya. Sebelumnya ada dua pendapat di kalangan para ulama mengenai apa itu al-wada'. Apa makna al-wada' di sini? Ada yang mengatakan al-wadu' itu adalah al-qasdu. Al-wadu' artinya orang yang mengucapkan kalimat itu memang bermaksud mengucapkannya. Ya, memang bermaksud mengucapkannya. Dan ada yang mengatakan makna al-wadu' di sini adalah al-wadu'ul arabi. Yakni bahwa kata itu diletakkan oleh orang-orang Arab untuk suatu makna. Ini yang akan kita bahas selanjutnya adalah masalah al-wadu'. Jadi al-wada', apa makna al-wada' dalam definisi al-kalam? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan al-wada' artinya al-qasdu. Apa al-qasdu? Maksudnya si pembicara bermaksud dengan niat, ya, dia memang sengaja mengucapkan kalimat itu. Dan pendapat yang kedua, al-wada' bermakna apa? Al-wada'ul arabi. Al-wada'ul arabi, yakni yang dimaksud dengan al-wada', wada' kan artinya asalnya peletakan. Ya. Yang dimaksud dengan al-wada' secara bahasa kan peletakan. Yang dimaksud dengan al-wada' adalah orang Arab sengaja orang Arab meletakkan kata tersebut untuk suatu makna. Ya. Orang Arab meletakkan kata tersebut untuk suatu makna. Kita bacakan dulu kalamnya Syekh Muhammad Muhyiddin baru kita kembali ke sini. Kata beliau, "Wa ma'na kaunihi mawdu'an bil wad'il arabi." Nah ini. Jadi dari awal Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah sudah merojihkan makna ini. Dari awal beliau sudah memilih bahwa yang dimaksud dengan al-wad' adalah al-wad'il arabi. Nah. Apa itu kata beliau? Antakunal alfadhu almusta'malatu fil kalam minal alfadhi allati wad'athal al-arabu lid-dalalati ala ma'nan minal ma'ani. Yang dimaksud dengan al-wad'ul arabi adalah kata-kata tersebut musta'malah. Perhatikan, musta'malah, digunakan di dalam ucapan, dalam apa kata-kata yang digunakan dalam kalam itu adalah kata-kata yang orang Arab letakkan untuk menunjukkan suatu makna. Untuk menunjukkan suatu makna. Ya. Makanya ada ungkapan dikatakan al-alfadz qawalibul ma'ani. Al-alfadz qawalibul ma'ani. Bahwa setiap lafaz itu mengandung makna. Setiap lafaz itu mengandung makna. Ya. Maka yang dimaksud di sini dengan wad'ul arabi adalah setiap kata-kata yang dipakai dalam kalam itu adalah kata yang digunakan oleh orang Arab, diletakkan oleh orang Arab dan memiliki makna. Masalan, hadara. Ini hadara adalah kalimatun wad'aha al-arabu li ma'nan wa huwa husulul huduri fi zamanil madhi. Kata hadara ini adalah kata yang diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan suatu makna. Makna apa? Yaitu terjadinya al-hudur, kehadiran fi zamanil madhi, di zaman madhi, karena ini fi'il madhi. Wa kalimatu Muhammad qad wada'aha al-arabu li ma'nan wa huwa dhatu syakhsil musamma bi hadzal ism. Muhammad diletakkan oleh orang Arab untuk suatu makna. Yaitu apa? Muhammad adalah suatu nama, panggilan untuk zat syakhs, untuk orang yang seperti ini modelnya. Ya. Perhatikan alam. Nama. Nama itu dalam bahasa Arab itu tidak ada yang sama. Maksudnya begini. Nah, misalnya saya Muhammad. Kemudian ada teman saya juga namanya Muhammad. Kemudian saudara dia namanya Muhammad. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamul Bukhari namanya Muhammad. Ya. Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Apakah setiap ini Muhammad ini sama? Apakah Muhammad ini sama seperti ini, sama ini semua? Enggak. Makanya nama itu adalah unik. Setiap nama itu berbeda. Jadi walaupun tampilan luarnya sama Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, tapi Muhammad ini beda dengan Muhammad ini. Muhammad ini beda dengan Muhammad ini. Muhammad ini juga beda dengan yang lain. Beda. Kenapa? Karena ini Muhammad saya. Karena Muhammad ini, perhatikan, setiap lafaz itu mengandung makna. Di mana nama asal peletakannya alam nama itu diletakkan oleh orang. Ya, misalnya orang tua kita memberikan nama ini Muhammad, ya. Kenapa dia memilih Muhammad? Yakni dia menggunakan ini sebagai panggilan untuk bayinya, untuk anaknya yang seperti ini ciri-cirinya nih. Begini orangnya, begini anaknya. Maka Muhammad, misalnya kayak saya Muhammad, ya. Jelas sampai sini? Muhammad, apa nama saya ini? Muhammad. Maka Muhammad ini, apa makna kata Muhammad di sini? Muhammad di sini adalah nama panggilan untuk orang, ya, yang syakhsiahnya seperti ini, tingginya kayak gini, rupanya kayak gini, rambutnya kayak gini, kulitnya kayak gini. Teman saya juga namanya Muhammad. Apakah Muhammad sini beda? Apakah makna Muhammad di sini sama dengan makna Muhammad di sini? Jawabannya enggak sama. Muhammad di sini maknanya adalah dia adalah nama untuk orang yang misalnya dia putih, rambutnya ikal, tingginya sekian, dia orang sini. Berbeda. Lahirnya sekian. Lahirnya tahun sekian, tinggalnya di sini. Beda maknanya. Temannya juga namanya Muhammad. Ciri-cirinya beda. Nabi Muhammad SAW berbeda. Imamul Bukhari namanya Muhammad bin Ismail juga Muhammad berbeda. Maka walaupun secara zahir berbeda, tapi setiap Muhammad itu adalah nama khas, berbeda dengan Muhammad yang lain. Ini yang saya ingin tekankan, yang ingin ditekankan di sini bahwasanya al-wadu al-arabi adalah orang Arab meletakkan satu kata ya untuk makna tertentu. Contohnya di sini kata beliau Muhammad. Muhammad ini diletakkan oleh orang Arab, ya, digunakan oleh orang Arab untuk mensifati ciri tertentu. Ya. Kalau ada yang bertanya, kalau begitu apakah semua orang namanya Muhammad itu sama? Kita katakan tidak. Karena setiap nama itu unik. Setiap nama itu walaupun tampilannya sama, sama-sama mim, ha, mim, dal, Muhammad, tapi makna yang ditunjukkan oleh masing-masing Muhammad ini berbeda-beda, tergantung siapa yang menyandang nama tersebut. Jelas ya? Makanya dalam pembahasan apa namanya? Dalam pembahasan taib. Makanya kalau kita memandang dari sisi makna, ya. Kalau kita memandang dari sisi makna, maka tidak ada satupun nama yang sama. Setiap nama itu berbeda walaupun tampilannya sama. Jelas ya? Labas habib. Kita lanjut. Kata beliau Muhammad diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan orang dengan ciri-ciri seperti ini. Fa idza qulta, kalau kamu katakan hadhara Muhammad, maka takunu qad istamalta kalimataini. Kamu telah menggunakan dua kata. Kullu minhuma mimma wada'ahu al-Arab, di mana masing-masing dari dua kata ini diletakkan oleh orang Arab untuk suatu makna. Ya. Nah, bi khilafi, ini selesai ya. Jadi Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah lebih memilih menafsirkan al-wada' dengan al-wada' al-Arabi. Ini pendapat yang beliau pilih. Ini pendapat yang beliau pilih. Kata beliau, bi khilafi ma idza takallamta bikalamin mimma wada'ahu al-ajam. Berbeda halnya kalau kamu berbicara dengan apa mengucapkan suatu kata atau beberapa kata yang orang Arab yang meletakkan kata itu, afwan, orang ajam yang meletakkan kata itu untuk makna tertentu dalam bahasanya mereka, bukan bahasa Arab. Ya. 6. Kal Fars yakni Persia, wat Turk, 6. Wal Barbar, wal Faranj ini Perancis. Ini ya bahasa-bahasa asing semua. Fa innahu la yusamma fi urfi ulama'il arabiyyati kalaman. Maka tidak dinamakan dalam bahasa Arab, dalam urfnya ulama Arab, bahasa Arab itu sebagai kalam. Wa in sammahu ahlul lughatil ukhra kalaman. Walaupun para ulama bahasa itu menamakannya kalam. Ya, perhatikan bahasa kan lebih luas daripada bahasa Arab. Ya, jadi ilmu kebahasaan itu lebih luas dibandingkan ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab kan bahasa Arab adalah salah satu dari jenis bahasa. Otomatis tentunya aturan kebahasaan ya ataupun pembahasan kebahasaan lebih luas dibandingkan bahasa Arab karena bahasa Arab adalah salah satu dari jenis bahasa. Maka kata beliau menurut ulama bahasa Arab itu bukan kalam, tapi kalau menurut ya pakar bahasa secara umum itu kalam. Baik. Sudah ya. Ini kita kembali dulu di sini al-wada' yang dipilih oleh beliau adalah al-wada'ul arabi. Sudah. Tapi kemudian definisi ini atau pemilihan beliau ini dikritisi oleh sebagian ulama. Mereka, kita lihat hakikat dari al-wada'ul arabi adalah al-mustamal. Ini hakikat dari al-wada'ul arabi, al-mustamal. Yakni orang Arab menggunakan kata itu untuk suatu makna. Orang Arab menggunakan apa? Kata itu untuk suatu makna. Jadi hakikat dari al-wadul arabi intinya adalah musta'mal. Makanya perhatikan kata beliau, yang dimaksud dengan wadul arabi adalah antakunal al-fadu al-musta'mala fil kalam. Jadi dia adalah lafad musta'mal. Dia adalah apa? Lafad musta'mal. Dan sudah kita sebutkan kemarin, ya, sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya pembahasan mengenai lafadz tersebut digunakan, ya, musta'mal digunakan dalam bahasa Arab, ya, digunakan dalam bahasa Arab itu sudah tercakup dalam pembahasan al-lafzu. Ada yang mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan bahwa kalau yang dimaksud al-wadu'ul arabi adalah al-musta'mal, maka itu sudah tercover dengan kalimat sebelumnya al-lafzu. Ya. Jelas ya? Ya. Al-lafzu. Karena al-lafzu kata mereka mengatakan bahwa al-lafaz adalah apa namanya? Susunan huruf yang digunakan diletakkan oleh orang Arab. Makanya definisinya apa? Sautan mustamilan ala ba'dhi hurufil hijaiyah, kata mereka seperti itu. kata sebagian ulama yang mengkritisi bahwasanya al-wad'ul arabi kalau dia dimaknakan mustamal maka dia sudah tercakup dalam definisi al-lafzu, sehingga tidak perlu lagi kalau begitu didatangkan al-wad'u kalau memang maknanya adalah al-wad'ul arabi yakni al-mustamal. Seharusnya kalau begitu al-kalam adalah al-lafzu al-murakkab al-mufid, titik sampai di situ. Tidak perlu al-wad'ul arabi, tidak perlu al-wad'u kalau memang maknanya al-wad'ul arabi, tidak perlu. Ya, kenapa? Karena al-wad'ul arabi yang dimaksud adalah al-mustamal, dan al-mustamal itu sudah masuk dalam pembahasan al-lafzu. Nah, sudah masuk dalam pembahasan al-lafzu. Baik. Ini apa namanya? Ucapan dari sebagian ulama yang mengkritisi kalau al-wad' diartikan sebagai al-wad'ul arabi. Nah. Baik, la bahasa. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang mengatakan al-wad'u adalah al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Yani pembicara memang berniat untuk mengucapkannya. Makanya mereka mengatakan bukan termasuk kategori wada' ucapannya orang tidur, ucapannya orang yang mabuk, ya. Mereka mengeluarkan itu dari definisi al-kalam. Kenapa? Karena itu bukan al-wada'. Al-wada' itu harus ada maksud. Maka kalau ada orang mengucapkan suatu kalimat secara sempurna, terpenuhi semua syarat-syarat kalam, tapi dia ngigau, nah, katanya itu bukan kalam. Itu bukan kalam. Nah, kalau ada orang mabuk kemudian mengucapkan suatu ucapan, nah, itu bukan kalam. Maka makna dari al-wada' adalah al-qasdu. Nah, ini juga pendapat yang mengatakan al-wad'u itu bermakna al-qasd juga dikritik oleh para ulama. Ya, dan kalau kita mau bandingkan lebih kuat apa yang dipilih oleh Muhammad Muhyiddin rahimahullah di sini. Lebih tepat menafsirkan al-wad'u dengan al-wad'ul arabi dibandingkan al-qasdu. Kenapa? Kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya bahwa fokusnya nahwu itu bukan kepada makna, tapi fokusnya kembali kepada lafadznya. Maka nahwu itu melihat, memandang lafaz secara zahir. Itu yang dipandang oleh nahwu. Ya. Mereka tidak memandang masalah maknanya. Mereka memandang kepada apa? Kepada lafaz. Makanya, kayak kita sudah sebutkan kemarin ya, Abdullah ini, lafaz Abdullah. Mau kita katakan Abdullah nama orang, mau kita katakan dia adalah mudaf-mudafun ilaihi, ya. Orang nahwu mandang tetap murakkab pokoknya. Kalau di'rab satu-satu, abdu sendiri, lafaz Allah sendiri. Karena nahwu tidak memperhatikan masalah makna. Abdullah di sini nama orang atau nama sifat. Ada orang yang menghamba kepada Allah. Nahwu tidak memandang semua itu. Nahwu hanya melihat apa yang zahir, tertulis, yang terlihat. Abdullah, abdu Allah dua kata, sudah murakkab dengan menutup pandang apa maknanya. Tidak dibahas itu dalam nahwu. Nah, maka demikian pula nahwu ketika ada seorang yang mabuk atau tidur, seorang laki-laki tidur atau mabuk, kemudian dia mengatakan kepada istrinya anti tolik, kamu saya ceraikan, anti tolik. Menurut yang menafsirkan al-wada' itu adalah al-qasdu, ucapan ini bukan kalam. Kenapa dia ngigau? Dia mabuk, teler. Ya. Jelas sampai sini, ini makna, ini pendapat yang kurang tepat. Kenapa? Karena orang Arab memandang anti-tolik. Musnad ilaihi, musnad, dua kata, ya sudah dia kalam. Urusan siapa yang mengucapkannya, bagaimana kondisi dia mengucapkannya, dalam keadaan apa dia mengucapkannya, para ulama nahwu tidak pandang itu. Pokoknya ini kalam. Jelas sampai sini? Tapi kan kalau begitu, ada orang tidur berkata kepada istrinya anti tolik, berarti jatuh talak dong kalau dihukumi talak. Kita katakan urusan nahwu, urusan talak jatuh talak atau enggak, itu bukan urusan nahwu, ulama nahwu. Itu urusannya ulama fikih. Kata ulama fikih, enggak, ini bukan kalam. Ini enggak teranggap ucapannya orang tidur. Jelas ya, tidak syah secara syar'i. Taib, itu urusan fikih. Urusan nahwu pokoknya anti tolik itu wada. Ya, itu apa? Apa anti tolik ini apa? Ini kalam. Ya. Ada musnad ilaihi, ada musnad terpenuhi semua syarat-syaratnya, al-lafzu al-murakkab al-mufid al-wada, yakni orang Arab meletakkan masing-masing kata ini untuk mana? Anti untuk mukhatabah, ya, untuk mukhatabah mufradah yang dia bicara satu orang perempuan, tolik, ya. Mananya jelas. Baik, maka anti tolik adalah kalam. Dari sisi nahu, karena kita bicarakan nahu, kita bicara tidak berbicara masalah fikih atau apa, tidak, kita bicara masalah nahu. Nahu memandang yang zahir. Maka dengan menutup pandang siapa yang mengucapkannya dalam kondisi apa yang dia mengucapkannya, anti tolik ini apa? Kalam. Baik. Jelas ya? Baik. Jadi kalau kita mau memilih apa pendapat yang rajih dalam menafsirkan wadhu adalah apa yang dikatakan di sini oleh Muhammad Muhyiddin rahimahullah bahwa al-wadhu bermana al-wadhu al-arabi. Nah, adapun kritikan yang ditujukan kepada beliau tadi bahwasanya al-wadhu al-arabi sudah masuk dalam kategori lafaz, maka dijawab bahwa belum masuk sebenarnya. Karena kita sudah sebutkan di bagan pertemuan sebelumnya bahwa lafzu itu ada dua, ada yang mustakmal sama yang muhmal, kan begitu. Maka lafad itu masih terlalu umum, makanya dibatasi lafad mustakmal. Itulah apa? Itulah al-wada. Jadi tidak ada korelasi, ya, korelasi positif antara al-lafzu dengan al-wada al-arab. Enggak, al-lafzu itu ibu umum, al-wada al-arabi lebih khusus. Semua al-wad'ul arabi itu lafad, tapi tidak semua lafad itu al-wad'ul arabi. Kenapa? Karena ada namanya lafad yang muhmal, yang tidak terpakai. Misalnya kebalikan dari zaidun dibaca daizun. Ini lafad yang muhmal. Taib, ini selesai definisi dari al-kalam. Summa qala rahimahullahu ta'ala, amsilatun lil kalam al-mustawfa syurut. Contoh kalam yang memenuhi kriteria. Al-jawu sahun, al-bustanu musmir, al-hilalu safi, as-sama'u safiyah, yudhi'u. Ini semua jumlah ismiyah, mubtada khabar. Dari al-jawu sahu sampai as-sama'u safiyah. Berikutnya yudhi'u al-qamaru layla wa yanjahu al-mujtahidu la yuflihu al-kasul. Ini semua jumlah fi'liyah. Ini semua jumlah fi'liyah. 6. Di mana contoh yang pertama dengan fiil mutaaddi, ya, yudhi'ul qamaru laila yanjahu almujtahidu, ini apa? Fiil lazim, ya, la yuflihul kasul, sama. Kemudian la ilaha illallah Muhammadun safwatul mursalin, Allahu rabbuna Muhammadun nabiyyuna. Nah, ini semua jumlah ismiyah setelahnya. Ini contoh-contoh kalam yang memenuhi syarat. Amsilatun lilafzil mufrad Muhammadun Ali Ibrahim qoma min. Di sini contoh-contoh untuk mufrad, perhatikan Muhammad Ali Ibrahim. Ini untuk isim. Qoma itu fiil. Min itu harf. Perhatikan contoh-contohnya. Ketika memberikan contoh ada isyarat di situ. Muhammad Ali Ibrahim ini untuk isim. Contoh untuk isim, koma contoh fiil, dan min contoh harf. Muhammad Ali itu isim al-munsarif, sementara Ibrahim adalah ismul ladhi la yansarif. Amsilatun lil murakkab goirul mufid. Ini contoh al-murakkab tapi tidak mufid. Ini namanya tadi apa? Al-kalim. Ini tadi namanya apa? Al-kalim. Nah, jadi yang murakkab tapi tidak mufid itu namanya al-kalim. Contohnya Madinatu ila, afwan. Bukan kalim. Dia kalim kalau murakkab dari tiga kata. Adapun di sini beliau cuma sebutkan secara umum. Pokoknya murakkab tapi ghair mufid. Contohnya Madinatul Iskandariyah. Ini namanya murakkab tapi bukan kalam, bukan juga kalim. Bukan dia murakkab tapi bukan kalam, bukan juga kalim. Kenapa bukan kalam? Ya karena tidak mu'allaf dari musnad dan musnad ilaihi. Kenapa bukan kalim? Karena cuma dua kata. Ini mu'allaf min apa al-mudhaf dan mudhaf ilaihi. Jadi nisbatnya adalah nisbat idhafi. Abdullah sama. Hadramaut ini sama. Ini tarkib masjid. Ya, ini tarkib mas masji. Kemudian lau ansofan nas, ini kalim karena tiga kata tapi tidak mufid. Lau ansofa annas, tiga kata, maka ini namanya kalim. Idza jaa syita, ini juga namanya kalim. Ya, dia murakkab, dia buka tapi dia bukan kalam, melainkan dia kalim. Mahma akhfal murai, ini juga kalim. Ini in tala'ati syamsu, ini juga kalim. Enam, ini juga kalim. Karena apa? Karena tiga kata. Taib. Ini selesai pembahasan apa namanya? Definisi atau syarat terhadap kalam Ibnu al-Ajram rahimahullah. Al-kalam huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil-wadu. Summa qala rahimahullahu ta'ala anwa qala wa aqsamuhu thalathah ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'naha. Naam. Aqsamuhu. Ya. Al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wada' wa aqsamuhu thalatha ismun wa fi'lun wa harfun. Baik, perhatikan domir hu zahirnya kembali ke kalam, kan begitu? Zahirnya kembali ke kalam. Domir hu zahirnya kembali ke kalam. Pembagiannya nya kembali ke mana? Kembali ke zahirnya kembali kepada kalam. Karena setelah beliau mendefinisikan kalam adalah al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada', kemudian beliau mengatakan waqsamuhu, pembagiannya ya ada tiga, jenisnya ada tiga. Nah, hu kembali kepada kemana? Zahirnya kembali kepada kalam. Ya, zahirnya kembali kepada kalam. Ya, cuman perhatikan itu kurang tepat. Kenapa? Karena kalam definisinya sudah disebutkan harus harus lafzu dan harus murakkab. Ini yang jelas harus murakkab. Sementara aksamu salata isim, fiil, harf. Isim itu satu, mufrad satu kata, fi'il juga satu, harf juga satu. Maka bagaimana bisa hu kembali kepada kalam? Ya. Kalau kita mau hubungkan, kita bisa katakan kalau begitu aksamul kalam adalah apa? Isim, fi'il, harf. Ini kan tidak nyambung mananya. Kok bisa kalam itu jenis kalam ada tiga, isim, fi'il, dan harf? Sementara isim ini mufrad, fi'il juga mufrad, harf juga mufrad, satu kata. Sementara syaratnya kalam harus murakkab. Maka bagaimana bisa kalam yang dipersyaratkan padanya harus murakkab, yakni minimal dua kata, lantas terbagi menjadi isim, fi'il, dan harf, yang mana masing-masing ini cuma satu kata? Ya, di sini ada pembahasan yang panjang di kalangan para ulama, ya, di apa namanya? Di Kafrawi, di Syarah Kafrawi dibahas oleh Syekh Hasan Al-Kafrawi mengenai iskal ini. Ya, bisa dirujuk di pembahasan Kafrawi ya bagi yang ingin mengetahui pembahasan mengenai masalah ini. Khulasah kesimpulannya ya bahwasanya yang dimaksud dengan aksamuhu hu di sini bukan kembali kepada al-kalam tapi kembali kepada unsur pembentuk kalam. Jadi takdirnya wa aqsamu ajza'il kalam salasah. Pembagian unsur pembentuk kalam ada tiga, isim, fi'il, dan harf. Isim, fi'il, dan harf. 6. Jadi aqsamu ajza'i al-kalam ya ajza'il kalam salasah. unsur pembentuk kalam itu salasa, tiga. Ini kesimpulannya. Jadi hu di sini bukan kembali kepada kalam, tapi kembali kepada lafzu. Afwan, kembali kepada apa? Ajza, ya. Kembali kepada apa? Ajza al-kalam. Yani pembahagian pembentuk kalam ada tiga. Yani yang membentuk kalam itu tidak lepas dari tiga ini. Jelas sampai sini? Isim, fi'il, dan harf. Dan ini kata kata siapa? Ibnul Firqah rahimahullah dalam Syarah al-Waraqat. Ketika beliau membahas masalah aksamul kalam, beliau mengatakan menggunakan ibarat waksamuhu salasah, dan yang dimaksudkan hu di sini bukan kalam tapi aksamu ajza'il kalam, ini sudah istilah yang lumrah. Yani maksudnya semua orang tahu tidak mungkin hu di sini kembali kepada kalam, maksudnya kembali kepada ajza'ul kalam, unsur pembentuk kalam, tapi mereka tetap menggunakan istilah itu aksamuhu salasah. Yani kalam seakan-akan maknanya kalam ada tiga, padahal bukan kalam tapi unsur pembentuk kalam. Yani itu sudah terlanjur masyhur dan mereka tetap menggunakan itu dalam keadaan mereka tahu maksudnya itu. Ya, bukan maksudnya kalam terbagi tiga, bukan. Ya, tapi maksudnya adalah unsur pembentuk kalam ada tiga. Isim, fi'il, dan harf. Nah, sekarang kita kembali. Mengapa aksamul kalam ada tiga? Bukankah tadi kita sudah katakan bahwa untuk membentuk kalam cuma dibutuhkan musnad dan musnad ilaihi? Jelas sampai sini? Ya. Musnad dan musnad ilaihi itu saja. Musnad ini adalah apa namanya? Isim dan juga bisa fi'il. Sementara apa namanya? Musnad ilaihi hanya bisa isim. Kalau begitu unsur pembentuk kalam cuma isim dan fi'il, tidak ada huruf. Kenapa dimasukkan huruf sebagai aksam ajza'il kalam? Ya. Kenapa dimasukkan huruf kepada aksam ajza'i al-kalam? Jelas ya? 6. Kalau isim dengan fi'il jelas. Kenapa dia unsur pembentuk kalam? Dia umdah. Dia adalah bangunan utama dari kalam. Harus ada isim, harus ada fi'il. Nah, huruf dimasukkan untuk menyempurnakan pembagian. Jadi huruf dimasukkan dalam ajza, pembagian ajza'ul kalam hanya untuk tatmimam lit taksim, hanya untuk menyempurnakan apa? Hanya untuk menyempurnakan pembagian. Wa illa asalnya huruf itu tidak termasuk dalam unsur pembentuk kalam. Karena kalam bisa terbentuk hanya dengan isim dan isim atau fi'il dengan isim. Tanpa butuh huruf, kalam bisa berdiri. Jelas sampai sini? Tanpa huruf, kalam bisa berdiri. Namun kenapa dimasukkan huruf ke dalam ajza, pembagian ajza'ul kalam? Ya, pembagian unsur pembentuk kalam itu fi isim, fi'il, harf. Kenapa dimasukkan huruf? Padahal huruf enggak dibutuhkan pada musnad dan musnad ilaihi. Jawabannya ditambahkan huruf sebagai tatmiman li taksim, hanya untuk menyempurnakan pembagian. Kenapa? Karena suatu lafaz, ya, atau kalimah, ya, dari sudut pandang dia menunjukkan makna. Sekarang perhatikan, kita sudah katakan bahwasanya kenapa para ulama nahwu membahas kalam pertama kali, karena inilah pembahasan terpenting dalam bahasa. Nah, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pembahasan ini yang paling penting, karena dengan inilah kita mengungkapkan apa yang dalam hati kita, kan begitu? Dalam hati kita ada sebuah makna. Dalam hati kita ada sebuah makna yang kita mau ungkapkan kepada orang lain. Saya mau beritahukan, nih, ada dalam hati saya ada makna seperti ini, saya mau sampaikan. Nah, bagaimana caranya saya menyampaikannya? Saya menyampaikannya dengan kalimah. Dengan kata. Yang mana kalimah inilah unsur pembentuk kalam. Ya, al-kalimah. Al-kalimah. Di dalam diri saya ingin mengungkapkan banyak hal. Saya ingin ada makna berupa satu kalimat di dalam diri saya. Maka saya pilih dulu kata-katanya, kalimatnya, baru saya susun, baru saya keluarkan dalam bentuk kalam. Maka kalam dibentuk dari kumpulan al-kalimah. Jelas ya? Kenapa? Karena kita ingin mengungkapkan makna dalam diri kita. Tanpa kalimah, orang tidak akan bisa paham apa yang ada dalam diri kita. Kita mengungkapkan makna dalam diri kita dengan menggunakan kalimah. Nah, karena itulah al-kalimah dari sudut pandang dilalatuhu alal makna. Kalimah dari sudut pandang penunjukan dia atas makna yang ada dalam diri kita. Ya. Kalimah dari sudut pandang dilalahnya, penunjukannya atas suatu makna, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, isim. Yang kedua, fi'il. Dan yang ketiga, harf. Kalimah, kita ingin mengungkapkan makna. Maka kalimah dari sudut pandang dilalatuhu alal makna, penunjukan dia atas suatu makna, itu terbagi jadi tiga. Yang pertama, isim. Apa itu isim? Akan datang. Yadullu ala ma'nan fi nafsiha walam yaktarin bi zaman. Dia menunjukkan makna pada kata itu sendiri. Jadi kata itu diletakkan untuk suatu makna, tapi tidak mengandung makna waktu, itu namanya isim. Fi'il. Dalal madalla ala apa? Ma'nan fi nafsiha waqtarana bizaman. Ya, waqtarana bizaman. Fi'il adalah suatu kalimah yang menunjukkan makna, dia juga dibuat untuk suatu makna, diletakkan untuk suatu makna, tapi mengandung makna waktu. Fi'il. Yang ketiga, harf. Harf adalah suatu kata yang dia memang menunjukkan makna, tapi bukan pada dirinya, melainkan ditunjukkan oleh kata yang lain. Ditunjukkan oleh kata yang lain. Itu saja. Semua kata yang keluar dari mulut kita, tidak ada yang lepas dari sini. Apakah kata itu menunjukkan makna sendiri, yakni kata yang kita ucapkan itu mengandung makna, ya, mengandung makna dan mengandung makna waktu, atau tidak mengandung makna waktu. Kalau tidak mengandung waktu, isim. Kalau mengandung waktu, fi'il. Atau ucapan yang kita katakan ketika dia berdiri sendiri tidak menunjukkan makna, tapi ketika dia berbarengan dengan yang lain, barulah difahami maknanya. Jadi dia menunjukkan makna, tapi bukan fi nafsiha, tapi fi ghairiha. Akan datang nanti insyaAllah. Harf. Jadi kalimah, ini perhatikan, ini namanya asasut taksim, dasar pembagian, dasar sudut pandang dalam pembagi. Ya, jelas sampai sini. Ini namanya al-muqsam, yang dibagi. Ini namanya taksim. Ini namanya asasut taksim. Ini adalah sesuatu yang mau dibagi. Ini hasil pembagiannya, sudut pandang pembagiannya. Ini namanya asasut taksim. Dan asasut taksim macam-macam kan? Macam-macam. Kalimah, kalau kita pandang asasut taksimnya dari sisi apakah dia murakkab atau tidak, ya, terbagi dua, mufrad sama murakkab. Ya, jadi kalimat terbagi tiga, kalimat terbagi dua, kalimat terbagi begini, kalimat terbagi begini, tidak ada masalah. Kenapa? Karena asasut taksimnya berbeda. Asasut taksim berbeda. Makanya satu kata bisa terbagi menjadi beberapa jenis pembagian tergantung asasut taksimnya. Jadi muksam, asasut taksim, dan apa? Aksamnya, pembagiannya. Nah, kita kembali. Kita sudah katakan tadi bahwa sebenarnya unsur pembentuk kalam kan cuma ini ya. Hanya isim dan fi'il yang membentuk kalam. Tapi kenapa dikatakan wa aksamuhu, yakni aksamu ajza'il kalam salasa, ismun wa fi'ilun wa harfun? Kenapa ada harf? Kata mereka ini hanya sekedar tatmim, menyempurnakan pembagian. Asalnya cuma isim dan fi'il. Tapi kan isim dan fi'il dari sudut pandang dilalah al-makna, ada kawannya satu yang tertinggal, yaitu harf, maka dimasukkan juga untuk menyempurnakan pembagian. Walaupun asalnya ajza'ul kalam, unsur pembentuk kalam, hanya isim dan fi'il. Huruf tidak berpengaruh pada pembentukan kalam, cuman diikutkan dalam pembagian tatmimam litaksim untuk menyempurnakan apa? Pembagian. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, waqsamuhu salasa, ismun wa fi'lun wa harfun. Ja'a li makna. Dan ini merupakan apa namanya? Ini merupakan mazhab dari jumhur ulama. Ya, mazhab dari jumhur ulama yang membagi isim, membagi kalimah menjadi tiga. Ya, membagi al-kalimah menjadi tiga, yaitu apa? Isim, fi'il dan harfun ya'a lima'na. Taib. Sebagian ulama ada yang memandang bahwasanya kalimat ada empat, yaitu isim, fi'il, harf, dan satu lagi apa? Isim fi'il. Satu lagi isim fi'il. Kita selesaikan dulu ini, baru kita ini ya. Jadi sebagian ada yang menambahkan, ini pendapat yang menyelisih jumhur ya. Sebagian menambah mengatakan kalimat terbagi empat, isim fi'il harf dan apa? Ismu fi'il. Isim fi'il. Isim fi'il yaitu dia isim tapi maknanya makna fi'il. Contohnya amin. Isim tapi maknanya istajib fi'il amr. Apalagi uffin. Apalagi hayhat. Isim fi'il madhi. Dia isim tapi maknanya makna fi'il. Apalagi contohnya misalnya soh atau sohin. Ya, sohin. Ini contoh isim fi'il. Sebagian ulama ada yang memandang bahwa kalimat ada empat, isim fi'il harf dan isim fi'il. Mengapa disendirikan isim fi'il? Kata mereka, karena dia menerima tanda isim, maka dia isim. Tapi maknanya mana fi'il? Jadi dia mau dimasukkan di isim? Enggak, karena maknanya mana fi'il. Dia juga mau dimasukkan ke fi'il juga tidak, karena dia menerima tanda isim. Misalnya kayak ini, sohin. Sohin pakai tanwin. Tanwin tanda isim. Enggak bisa dikategorikan ke fi'il, walaupun maknanya mana fi'il. Ya, walaupun maknanya mana? Mana fi'il. Jelas ya? 6. Soh artinya diam, yakni diam, stop bicarakan tentang itu. Mau bicarakan yang lain silakan, tapi jangan bicarakan itu. Itu soh. Kalau sohin, diam pokoknya, tidak boleh bicarakan apa-apa. Nakirah. Sohin, yakni diam dari ucapan apapun. Kamu pokoknya diam, tidak boleh bicara. Kalau soh, diam dari pembahasan itu, tapi kalau mau bicarakan lain silakan. Jadi mengandung mana fil amr, soh dengan sohin. Masalahnya, walaupun maknanya fil amr, tapi dia menerima tanwin. Makanya kata pendapat sebagian ulama mengatakan kalau begitu dia kita masukkan dia di jenis yang keempat, namanya isim fi'il. Taib. Jumhur mengatakan enggak, isim tetap tiga, kalimat tetap tiga, isim fi'il harf. Isim fi'il enggak masuk dalam pembagian. Mengapa? Lagi-lagi kaidah yang sudah kita sebutkan berulang kali, ulama nahwu itu memandang lafaz, tidak memandang makna. Nahwu itu stretchingnya adalah ke lafaz, bukan ke makna. Taib, sekarang isim fi'il. Secara lafaz, dia isim atau fi'il? Secara lafaz, dia isim atau fi'il? Jawabannya jelas, dia isim, menerima tanwin. Sudah, tatkala di secara lafaz dia adalah isim, maka dia adalah isim. Diikutkan ke sini, isim. Masalah maknanya makna fi'il, itu tidak dibahas dalam nahwu, tidak penting. Bukan perkara pembahasan nahwu itu. Nahwu memandang lafaz. Jelas ya? Nahwu memandang lafaz. Tatkala soh dengan sohin, sohin ini bisa menerima tanwin, ya, uffin, ya, bisa menerima tanwin, jelas ya, dan itu merupakan tanda yang zohir dari isim, jelas, maka kita katakan isim fi'il itu adalah isim, sama seperti yang ini, tapi kan dia mana fi'il, iya itu maknanya, dan nahwu tidak membicarakan makna, nahwu hanya melihat lafaz, dia menerima tanwin, sudah, berarti dia isim, jelas ya, berarti dia isim, taib, ini pendapat yang jumhur ulama yang apa namanya, tentu saja ini yang rajih bahwasanya al-kalam terbagi menjadi tiga, isim, fi'il, dan harfun ja'a lima'nan. Taib. Apa dalil-dalil dari pembagian ini? InsyaAllah ta'ala kita akan terangkan pada pertemuan pekan depan bi'idnillahi ta'ala. Ya, apa namanya, dalil dari para ulama atau dalil dari jumhur ulama mengapa membatasi atau dari apa dalilnya mereka membagi kalimah atau ajzaul kalam terbagi menjadi tiga ini, isim, fi'il, dan harf. Taib. Wallahu ta'ala alim shawab. Naktai bi'adhal qadar. Ada soal sampai sini, ada pertanyaan?